pagi hujan dan mentari melukis angan di hati. Saat hidup rasa berat, genggam tanganku lebih erat. Satukanlah kasih hati menggapai mimpi-mimpi. Lagu.